Nah, sampean ngaji Ummul Barohin. Ummul Barohin itu kitab tentang tauhid. Sampean amanan di dalam ya, Mas. Orang ana pangeran piye? Nah, wong kene maknane lho. Orang ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Lha iku yo makna iku yo bener perkarane pangeran maklumi kuwe, tapi akhirnya salah. Mergo kok dibantang ini, orang ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Berarti ana sing sunat disembah. Utawa sing makruh. Mulai aku nak ngaji tauhid itu tambah lara ati. Mana serah usah, pokoknya oleh makna itu bener. Maksudnya orang ngono. Orang ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Maksudnya piye? Nak liyane hukume iya rambung-rambung orang ada pangeran yang wajib disembah itu maujud berarti liane orang wajib disembah atau orang oleh disembah orang terlambat mulanya orang sanggung pangeran beres, so nak maksud itu apa raja itu yang nembung mereka nak buatan orang-orang pangeran yang wajib disembah itu maujud kecuali Allah berarti liane Allah orang wajib disembah. Orang wajib hukum ini. Iya ulah. Iya ulah ni ulah. Mana ya? Dewi Ummul Barohin Imam Sanusi. Gue setanah ono ngomong keliru lah. Rau sanur itu cangkem elek. Gue maksudnya bener tapi belum ragu belum ngomongin dulu keliru. Mana gue nomor yang pertama ngaji itu mungkin mana dek lo orang ono pangeran kang hak itu maujud kecuali Allah. Jadi makna sing bener orang ono pangeran sing hak kecuali Allah maknanya yang diandai itu orang hak tapi jelok yang sarah-sarah ini takut ke misbah mesti tafsirnya lah lama Buddha dihakin orang-orang yang kitab lama Buddha diwajibin lama Buddha dihakin orang-orang pangeran sing hak disembah kecuali Allah liane batil tapi ada yang orang-orang sing wajib liane sotakus maksud orang-orang aku yakin aku rasa kabeh tafsirnya bagus cuma kalimatnya salah. Lah pangeran niku ape ngono ya ora apa-apa. Yo mulai mulai saiki sing ngaji-ngaji nak iso nak pas eling yo. La ilaha illa ma'budu bi haqqin. Lho kabeh salah-salah apa bener? Ora ana pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Mana nak liyane ora? Tapi nak mana nih orang ono sing wajib disembah kecuali Allah liyane. Kakak bobo kan, bang ngeling, no, di perasaan ngeling, no, bang dalam kondisi debat, tak eling, elek, tapi tak eling laku ni kan, dalam kondisi api-apian, di bang ngeling, no, bang, masuk di sini, no, bang, yo, jadi orang, no, pangeran kang hak disembah, atau kang berhak disembah, kecuali Allah. Hari itu ngaji Ummul Barohin riyen nganti kados setengah sepundi. Jadi dari kitab Ummul Barohin kan top-top kitab tauhid jenenge kitab Ummul Barohin. Sekarang Imam Sanusi itu mari wonten toreko jenenge Sanusi ya. Toreko kan kata kan sing paling terkenal kan Baharuddin Naqsyabandi. Paling terkenal kan mriki nopo? Nggih Naqsyabandi. Naqsyabandi terus Qadiriyah. Terus napa? Sajidiyah, terus Satoriyah wonten. Satori yang mana? Ijania? Kau cuma kau ngomong mas, gak jelas ini. Apa? Satori Hansen. Lega lah kau yang tarik ngomong. Yo, sa Imam Sanusi gue ngiyakini ngeten. Kena mana ni kan orang no pangeran iku maujud wali Allah. Pas kau muni rano pangeran iku status semiku ateis apa ya wis Islam. Ateis sik bareng muni la Allah balik Islam. Lha iku repot. La ilaha kafir sik illallah Islam. Itu bahaya. Bahayanya adalah berarti la ilaha itu menafikan semua Tuhan termasuk di dalamnya Allah, terus kau muni illallah baru masuk Islam lagi. Ya orang ngono dari Imam Sanusi, nak delok lafat yang ngono, tapi maksudnya orang ngono. Terus dari Imam Sanusi oleh contoh lo pinter, kan? Jadi ulama ya, mesti pinter. Padahal ya orang dokter, orang profesor, tapi ya pinter, asal ulama ya pinter. Nak ngerti kan ini, Anda punya dua pilihan. Kowe sik eling tenan takbirin. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan tujuh. Kulo bali malih. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan tujuh. Yaitu Anda bilang alaya sab'atun atau li sab'atun. Saya punya 7.000 atau punya 7 juta. Oke, berarti kita punya redaksi Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Kulo bali malih. Ketika Anda punya uang 7 juta atau 7, punya sesuatu 7, Anda boleh langsung mengatakan lana sab'atun, saya punya 7. Oke, sama dengan kata mengatakan lana ilahun, kita punya Tuhan. Atau 7 itu dari awal, kamu akan mengatakan 7. Saya ulang lagi ya, dari awal kamu akan mengatakan 7. Kemudian Anda redaksinya, Rodok Dikan Nasional menik, lana asrotun ila salasatan. Saya punya 10 kecuali 3. Artinya? Ketika Anda mengatakan lana asrotun, pernah enggak dalam pikiran Anda bahwa ada 10 hal? Enggak kan? Karena dari awal Anda enggak punya 10. Sama, ketika seorang muslim mengatakan la ilaha tidak ada Tuhan iku mujud, terlintas enggak menafikan termasuk Allah? Enggak kan? Karena maksudnya mau menetapkan Allah sebagai Tuhan. Jadi kok pinter yang ngomong, itu bangsa di sini. Jadi sekarang pinter, saya mau coba pinter lah. Muka-muka saya tak terang lo ya. Pinter. Jadi mau sekarang pinter, saya mau coba pinter. PR ketiga, sing diterang lo ya muka-muka. Pinter. Amin, pinter mau apa, pinter. Karena tak paham ya? Karena kalau tanpa teori itu, berarti Anda ateis dulu. Karena Anda menafikan semua Tuhan, baru memasukkan Allah saja yang tidak masuk fa'ilah. Makanya saya pernah berdebat sama seorang kiai, kan kiai Jawa senangnya rotok ngakali, tapi ngakali apa? Itu masyhur di dunia kiai banyak ngakali, tapi ngakali apa? Misalnya Mustafa sampai mati, pokoknya orang sampai mati kecemplung sumur, sampai mati pas diangkat, wes nafasnya ngos-ngosan. Itu mesti kiai sepakat mau ditalkin Allah. Saya tanya ke Fuad ini sebabnya. Mesti nalkinnya mau Allah, Allah, Allah. Gitu. Orang dilakin la ilaha illallah. Padahal hadisnya itu lakinu mautakum illa ilaha illallah. Tapi ke Jawa itu pinter. Loh, kalau anak kiai butuh kiai jadi roh. Caranya ngakali ya roh. Kalau nanti tangklep mereka. Ke Jawa di perhitungan. Nyawa naik pas-pasan, kuatir pas la ilaha mut. Tak warai ini ngakali apa mau. Yang ngerti kiai-kiai nak hadis itu lagi nu mau takum bila bila itu. Tapi kena opo he, ngomong apa mati talkinnya tentang Magelang ni yojo Allah dok tanya lewo. Allah pertama sih seneman. Kamu Allah. Rasa jajan mas opo. Kau nak buat jual pin aku? Oh, buat. Yo, tak warai kita cara ni jadi kiai. Mungkin tu gemar jadi ulama. Ulama itu ikhtiar itu apa? Ulama buta pun. Hadisnya ada tak? Hadis bahmu. Ulama itu ikhtiar mana hadis barang. Mungkin hadis yang tak apa lah. Ulama itu bangku malah tak kok. Aku yo orang hadis itu lain-lain tu. Wah, ada moro buyu terong. Perahu lewat terjemah bisa. Alim terjemah membantahin alim gudur. Lakinu mau takum bila ilah ilah. Tapi wong sing wis nafasnya pendek, iku medeni. Kuatir pas la ilah, kuat mati. Berarti pas dia ni ateis. Mereka muni orang no. Sehingga ke Jawa iku ngakali. Terus mesti amane penuni Allah. Mergo umpama ora kesampaian, iku tetep ora ana kalimat sing menafikan semua Tuhan. Iku muni Allah. Wes iku jelas. Asal usule kenapa tradisi kita mentalkin iku ora kok la ilaha illallah tapi namung apa? Allah. Tapi melihat materi yang saya utarakan kebarusan tadi dawuh kitab Ummul Barokin, sebetulnya saya kan pernah debat sama seorang kiai, ada orang kecemplung sumur. Notosane lho terus kecemplung. Bareng diangkat ismet mati. Pas diwarai la ilaha itu mati. Anake nangis. Kabeh-kabeh kiai menyayangkan kenapa baru la ilaha mati. Bapakmu wong elek. sana ini utang lepulo. Orang rapopo bapak, harus mati mukmin, disolati rapopo. Sing salah sing nafir, harus ngerti kelar-kelar. Terus nafir nih, nyawat pat-patan wakon iritan panjang kau ini. Ya caranya tadi, kita pakai takbir yang di Ummul Barohin tadi. Kita ini tahu betul bahwa uang kita hanya 7. Tahu lagi, kita tahu betul uang kita hanya 7. Cuma kita meredaksikan lana asyrotun illa salasatan. Kita punya 10 kecuali. Kita tidak pernah terlintas mengklaim bahwa kita punya. Sama ketika kita mengatakan la ilaha, tujuan utama itu mau illallah. Tidak pernah terlintas kita menafikan ketuhanan Allah. Jadi menurut saya asal dia mukmin maka tidak menjadi kafir karena mengatakan la ilaha. Tak jamin nanti ketemu pangeran nang arah tak lupa pendapat. Selain kita wajib kusnudun di tiang mukmin. Kan tidak mungkin dengan reputasi dia sholat di masjid biasa takbiran, biasa asyhadu alla ilaha illallah, pas sholat ya normal, pas nyawane ambekane normal ya la ilaha illallah. Kok gara-gara pas mati mbok fonis kafir mbok muni. La ilaha, itu gendengmu. Akhirnya kaya dia nur. Mengan kula syukur terkenal ngalim, itu ada bantah sungkan. Mboten kok krana kula gagah menang mboten, piye-piye aku nyelamat wong Islam. Wong iki kes taslim, gak taslim piye. Mesti kula ditakbir teng Ummul Barohin wau. Mengke sampean tingali, itu dikit teng Ummul Barohin. Ketika orang mengatakan la lisab'ati ibarotani, kalau masih ya lintas ya, lisab'ati ibarotani. Bahwa untuk meredaksikan 7 itu ada dua pilihan redaksi. Saya punya 7, atau kamu mengatakan lana asrotun ila salah. Artinya ketika mengatakan lana asrotun, tidak pernah mengklaim kalau dia punya 10. Paham ya? Paham ya? Tetap pikirannya 7. Karena dia mau mengistisnakan ila salah, kecuali di sama semua orang Islam di seluruh dunia ketika mengatakan la ilaha apa menafikan Allah juga? Enggak kan? Karena terpenting adalah Allah. Paham sih Romo? Cuma di wau ki anut istiati ki Jawa. Nek ana wong wis nyawane pas-pasan sampean muni wae Allah. Lah nek ta reko satiriah malah ora mbu. Bu masyhur. Kalau itu duwe kanca, mbah iku mursyid tareka satiriyah. Putune serapati paham, malah takok kula. Bapak, mbahku ape mati ora muni Allah muni. Bu. Repot iki putu ae ini srep. Dadi tareka satiriyah iku di antarane. Wong ora usah muni Allah, mergo muni Allah gak lengkap. Lafat Allah lan la ilaha illallah ning Quran digenti ngemir dhamir sa'an. Dhamir napa? Misale kul huwallahu ahad. Digenti huwa. Huwa adalah dhamir sa'an sing genteni jumlah setelah itu. Kan jenenge dhamir sa'an dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Berarti kul ngucap sira Muhammad huwa utawi sa'an isine apa? Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Padha ning gone Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi annahu ing sak temne sa'an, isine sa'an apa? La ilaha illallah. La tareka satriya njupuk dhamire tok. Mulane nak wiridan sak masjid yo. Hu. Hu. Hu. La tareka njopo. Sajane iku kelas tinggi, sajane iku kelas tinggi. Cuma kadang ping ngerti lah ora apa. Kalau nanti tangkal, maksudnya iki. Mbah Gus pokoke ngono. Kulo sing ramelo paham. Protak. Dadi nang paham kok ramelo tareka. Yo kelas aku ramelo ketua ngawur. Paham gitu rani melo paham. Nyar wong aku. Lah yo mulane ning gone kitab Imriti iku nerangno wong apik sing wis wusul iku jenenge fa'usyribat. Makna dhamir isan. Wong nak wis sate iku sak awak wis kecampur karo dhamir san. Iku dhamir sing fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi ana sing jupuk nak wong pesantren biasane jupuk la ilaha illallah la ilaha illallah. Wong bareko malah diringkes. Allah Allah. Wong satriyah diringkes meneh. Hu. Tapi aja ana sing jupuk ditan. Kula mboten rido yakin sing ngaji kula lho tapi kok kowe nak melok mursyid satriya nggih monggo ha ha paham ya. Jadi kulon itu ramai lok toreko tapi faham. Jadi bapak kulon gitu toreko tapi enggak terus kulon. Sebenarnya aneh kemulan kita bukan bukan nanti dari. Ya tapi kabel ngalem ya dari toreko. Tapi umur saya itu saya tahu yang orang jelas itu dari. Karena hanya belajar ilmunya bukan nopo, ya bukan bukan ritual ya. Tapi dia tetap senang ya dari toreko. Keting itu ya rapi, mau keting mau ngapi. Is biasa. Dileng-eleng ya, nah coro tiang sing pun makom itu. Niku wiridan ora apa-apa tapi ibu. Mergo kelebihane domer saan niku domer yang menjelaskan sekian penjelasan setelah itu. Kowe nak muni Allah kan Allah tok. Tapi nak muni hu pul ngucap sira Muhammad hu dua ke Allah yaiku penjelasane Allahu Ahad, aku Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi domer ini mewakili sekian penjelasan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane fa'usyrikat makna domirisani di hati sudah tercampur maknane domir. Mulane teng Madiun, riyen teng Surabaya niku kata jenis baru tore kono apa? Satiria. Dadi nek wiridan niku sing saate sing krungu yakin ya. Nah sing melok kan mungkin tau diterangno gurune to. Jadi rada paham rada terus. Sing krungu lho sing sakit. Sila tak kok utang kemelek. Gus, ana tareka ha hu apa. Wah, mesti tak kemelek sing takok ya elek sing krungokno. Lah cara kula sebagai wong syariat, sesuatu sing lahirno salah paham itu kurang baik. Sehingga cara kula sing cara kula ya itu ilmu khazanah ya harus kita hormati. Kalau kita kenal ambil musib-musib ini, tapi kalau kita nyucuk, dia orang sekolah, kita harus suruh. Dan kita roh ilmu ini. Saya ini sama nak nakin milih apa? Milih dari Allah apa? Apa? Apa? Who? Apa? Apa? Apa? Apa? Who? Nak hukum, atur kumpah ini tidak paham. Mereka mati. Pak Iter apa? Ya pokoknya ilmu Islam itu kata ya. Mereka keluar matur pun jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu ada ke Mekah. Tapi ulama ya alim-alim. Terus dengan ulama Indonesia. Wali zaman Wali Songo sampai saat ini. Dari ngenten negara singgara negara Islam. Ulama ya kata atas Indonesia. Gitu malam ten. Iya saya nawi Banten disebut saya itu lama ikhijaz. Ahli mana yang mengatakan? Saya sing kumpulat tengin alasan atau gitu yang Indonesia. Iya Pak Kures terus kemarin bersyukur puteran yang bangun. Iya sesering kita tepung Indonesia. Kondang kena Indonesia. Dan nak sekali malam begini hari ten. Saya sing mulang Said Muhammad tu ahli mana yang mengatakan dia apa? Namanya saya Talawi. Ini mengarang kitab Faidul Khobir. Ini bukan kalian yang Indonesia. Yang paling bang. Habib Muhsin Al Musawwar. Ini yang Indonesia yang paling. Senarang sanat sak dunya Pak Said Yasin no. Al Fadhil. Putrane Said Yasin no. Wong paket sak dunya, sanat sak dunya itu bergantung meng Indonesia. Lu konten kan Indonesia. Tapi TKI ini TKW ini gak konten. Oi po podo pondiange kok. Lah saiki sing terkenal nang Malaysia Siti Aisyah gitu ya. Cok wae Indonesia lu. Kondang ngono. Soale kondang ora terus. Ya pilihane 3 ge wong nek ngalken la ilaha illallah apa? Sing kulo ora derek ning. Tapi itu ilmu ya, tetap jadi khazan apa fakus ribat makna domirisya. La ilaha orang-orang pengeran kan hak iku mawujud illahu kecuali Allah. Jadi pokoknya rambut dilatih sidi-sidi anut kitab ya. La ilaha orang-orang pengeran kan hak iku mawujud. Tapi nak misalnya sing biasa orang-orang pengeran kan wajib disembah iku mawujud illahu Allah. Ya pengeran sing wajib disembah. Lihat deh, wah kena disembah. Orang kok terus, lihat deh. Tapi kula ora seneng kok, aneh-aneh ora seneng. Kula ya anut wong akeh. Mergo maksude ya ora ngono, tetep maksude illa Allah. Kudu sehen des kafene kabeh halikun rusak illa wajah kecuali dzat Allah illa iya kecuali Allah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.